Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tinggal keutamaan puasa bulan Ramadan dan hikmah-hikmah puasa Ramadan. Rialah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah taala. Dari al hadis qudsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalannya anak Adam itu baginya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi ini perbedaan atau keutamaan puasa. Jadi amal seluruh anak Adam, semua amal ibadahnya itu untuk dia, untuk kepentingannya. Tetapi puasa adalah untuk Allah, dan Allah yang akan membalas sendiri langsung. Wasiyamu junna, puasa adalah sebagai perisai, puasa sebagai tameng, sebagai benteng. Yastajinnu bihi annar, yang akan membentengi puasa bagi seseorang terhadap api neraka. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yashab. Apabila salah satu di antara kalian puasa, maka janganlah berkata-kata kotor. Wala yashab, dan jangan bertengkar. Puasa bertengkar. Puasa mengucapkan kalimat-kalimat dan kata-kata, omongan yang buruk, yang kotor, yang menyakitkan, tidak akan diterima pahala puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada orang yang mencaci maki kamu, au qatalahu, atau sedang hendak membunuhmu, falyakul inni shaimun, maka hendaklah kamu ucapkan saya puasa. Kalau ada orang yang mencaci maki, ya jangan diladeni. Jangan nama ditantang. Kalau ada orang yang mencaci maki, maido, mengkritik mungkin dengan kritikan yang pedas, enggak usah diikuti. Ditinggalkan saja. Nanti aja nunggu selesai Ramadan Syawal baru ditantang. Enggak. Podo ae lah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khulufi fami shaimi athyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi manusia tetap tidak enak. Makanya diperbolehkan untuk siwak, gosok gigi. Diperbolehkan, tetapi jangan sampai banyak-banyak. Pasta giginya itu sedikit aja. Pokoknya wis menghilangkan bau itu aja, jangan dibanyak-banyakkan, nanti ketelan. Nanti kesedot. Tidak boleh. Ya, menghirup pasta gigi atau menghirup fik batuk itu loh, Pak, obat batuk itu loh. Nah, gak boleh, itu sama dengan menghirup rokok. Batal nanti puasanya. Lisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa mendapatkan kedua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, idza aftara fariha, ketika dia berbuka bahagia, senang. Seluruh Indonesia berbuka bersama-sama, sahur bersama-sama, berbuka bersama-sama, bahkan seluruh dunia bahagia. Tidak ada, Pak, orang yang berbuka Susah enggak ada. Ini susahnya dari bayi, bukan ketika buka puasa. Kalau ada orang berbuka, dia susah, susahnya dari bayi, gawane bayi, kata orang sekarang. Kebahagiaan yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, farihan, dia akan berbahagia bisaumihi, dengan pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-hadis yang ke 2763, Rasulullah bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'afu." Ketika bulan Ramadan, seluruh amal ibadah anak Adam dilipat gandakan. Al-hasanatu asru amsalia, 10 kali lipat ila sab'i mi'atin dha'fin. Jadi ketika bulan Ramadan itu dilipat gandakan seluruh amal ibadahnya. Satu kebaikan 10 sampai 700 kali lipat. Makanya jangan henti-henti untuk beramal soleh, baik itu amalan sunnah, sedekah atau amalan wajib yang lainnya, jangan disepelekan. Ya, eman. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian fadilah yang terakhir yang saya sampaikan, dari Nabi SAW bersabda, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "As-siyam wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat besok pada hari kiamat. Saya ulangi, puasa dan Al-Qur'an akan memberi pertolongan dan syafaat bagi seorang hamba besok pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, "Rabbi manatuhu at-ta'ama as-sahwa as-safini fi." Puasa itu nanti bisa ngomong, "Ya Allah, saya dulu yang menyebabkan orang itu tidak makan, tidak minum dan menahan syahwatnya, keinginan duniawinya. Ya. Tolonglah dia ya Allah, karena aku. Tolonglah dia karena aku." Puasa nanti bisa ngomong besok pada hari kiamat. Begitu pula Al-Qur'an, wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an nanti bisa berkata, "Mana tuhun nauma bil laili wa safini fi." Al-Qur'an akan mengatakan, "Ya Allah, saya dulu yang menyebabkan menahan dia tidak tidur siang dan malam, tidak bisa tidur karena aku, membaca aku, karena aku dibaca. Fasafik nifi, berilah aku syafaat untuk aku berikan kepadanya ya Allah." Fayusafa'ani, maka keduanya bisa memberi syafaat dan pertolongan pada hari kiamat. Bisa ngomong, puasa dan Al-Quran akan bisa ngomong. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, daripada fadilah, sebagian daripada keutamaan puasa yang kita kerjakan, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Karena yang terakhir, hikmah puasa Ramadan, bisa ambil dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, kitab Tawdihul Ahkam syara Bulughil Maram, oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam hafizahullah ta'ala. Puasa ada beberapa faedah, rahasia di dalamnya. Yang pertama, awalan, huwa min a'dami ta'at, fahuwa sirrun bainal abdi wa bainar rabbih, fahuwa al-ghayatu min ada'il amanah. Yang pertama, puasa yang kita lakukan nanti adalah ketaatan yang paling besar, ibadah yang paling besar, ketaatan kepada Allah yang paling agung, yang paling besar. Puasa adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Jadi seseorang yang berpuasa itu tidak ada ibadah yang tidak diketahui oleh manusia, itu puasa. Yang lain diketahui, sholat diketahui, sedekah kadang-kadang juga diketahui. Ya. Apalagi zakat pun juga diketahui oleh takmir, oleh amil. Zakat, nikah apalagi, haji apalagi. Banyak orang yang mengetahui haji, sunatan apalagi, undang-undangan soalnya. Adapun puasa tidak ada yang tahu, yang tahu hanya dia dengan Allah. Oh, tahu keluarga lah sahur ya Allah. Anak istri tahu di rumah. Tapi itulah rahasia puasa. Jadi melaksanakan amanah yang paling puncak. Yang kedua, san yang innahu tahallu bi fadilatus sabri. Seseorang akan mendapatkan kesabaran di dalam melaksanakan puasa. Sabar yang sudah saya jelaskan di awal tadi, seorang dengan puasa akan memperoleh jiwa yang sabar, baik sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat, dan sabar atas ujian yang pahit dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa tajarrabatul maqasatil hirman wal ju'. Puasa sebagai ujian seseorang karena dia menahan lapar dan haus. Tadzakurul abdu ni'amallahi alaihi mutawalliyat. Dengan puasa seorang hamba bisa berpikir, bisa merenung tentang nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang dia berikan, yang diberikan oleh Allah kepadanya terus-menerus. Fayadzkuru ikhwanahul fuqara alladzina yaqasuna hadzal hirman abadad dahri. Dengan puasa seseorang bisa memiliki sifat empati, iba kepada saudaranya yang fakir, yang miskin, yang tidak punya. Bagaimana seseorang itu, ya ketika puasa dia tidak makan dan minum, dia ingat saudaranya, tetangganya. Ya, lah ya saya tidak makan hanya satu bulan, tetapi tetangga saya tidak makan berbulan-bulan. Tetangga saya tidak makan puluhan tahun. Ya, akhirnya dia memiliki sifat yang seperti itu, kemudian dia membantu ya kepada sesama saudaranya yang membutuhkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, fihi fawaidun sihhiyah wa siyamu raha. Yang keempat, puasa akan menyebabkan badan kita sehat. Rahatun wa ijazatun lil jahazil hadami. Puasa adalah sebagai alat untuk mengatur pencernaan makanan. Ya, puasa ini bisa mengatur kita tentang pencernaan makanan. Itohi fitratun minaz zaman istarihu fiha minal imtila wa tafriq. Dengan puasa, pencernaan makanan kita, perut kita yang semula penuh berjubelan dengan makanan, kemudian kita atur dengan sebaik-baiknya. Fayaksilahu istijmamu waraha. Dan puasa bisa menghilangkan penat dan istirahat badan kita. Yasta'idu biha nasatuhu wa quwatu. Yang ketika bulan Syawal akan mengembalikan kekuatan kita dengan fisik yang baru, yang lebih kuat, yang kita gunakan 11 bulan yang akan datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 4 hikmah dan manfaat kita melaksanakan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan yang akan datang, dituntaskan sampai 30 hari, tidak mokel, tidak ada gangguan apapun. Dan mudah-mudahan juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat, bacaan Al-Quran, sedekah dan yang lainnya juga diberi kemampuan oleh Allah untuk kita bisa melaksanakan, sehingga Ramadan yang akan datang ini kita bisa menyempurnakan dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari api neraka dan memasukkan kita kepada surganya. Amin Allahumma amin. Dan saya kira demikian cukup untuk kajian puasa pada malam ini. Ya, insya Allah nanti yang akan datang lain waktu, lain hari kita akan lanjutkan kembali. Sebelum saya akhiri dengan doa penutup majelis, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bertanya, monggo silakan, khusus tentang bab puasa dan hal-hal yang berkaitan dalam amaliyah bulan Ramadan ini. Monggo. Ya. Ya. Mencicipi. Boleh mencicipi. Ya, mencicipi sedikit habis itu di ya, dilek. Jangan. Dicicipi boleh, kemudian setelah itu nanti buang. Al-hadis yang sahih insyaallah. Ya, al-hadis yang sahih. Jadi sini ma yubahul shaim, yang diperbolehkan ketika berpuasa yaitu junub di pagi hari, siwak sikat gigi, kemudian al-madmada wal istinsyak berkumur, tapi enggak usah menekan, enggak usah ditekan berkumurnya, ringan-ringan saja. Kemudian al-mubasyaratu wal qubla, mencium istrinya boleh. Al-hijama itu bekam, Pak. Ini bekam, ya. Bekam itu loh diambil darahnya. Kemudian zuqut ta'am, mencicipi makanan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan la ba'sa ayyadzuqa al-khallu awis-sayya ma lam yadkhuli halqahu wa huwa shaimun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Abi Saibah, Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, yang artinya diperbolehkan seseorang mencicipi masakan atau makanan selama tidak masuk ke tenggorokan. Ngincipi terus mesisan. Kaala itu batal. Habis mencicipi langsung dibuang kembali, Pak. Ibu-ibu kalau masak harus dicicipi. Ya, kalau enggak kepengin dicacat, dicicipi, Bu. Kalau kepengin dicacat ya monggo enggak usah dicicipi. Nanti diorang-oring sing makan. Ya, demikian Allah alam. Ada yang lain monggo? Ya. Tapi ternyata pada saat ibadah zuhur, asar ataupun maghrib itu masjidnya sepi. Itu apakah ada dalilnya yang mengkhususkan bahwa beribadah tarawih itu memang pahalanya berlipat ganda? Iya, memang di dalam al-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shoma ramadhana man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, ya dosanya diampuni, dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa yang lalu, sini juga dijelaskan, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri salat maksudnya di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Hadisnya sahih, semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ketika seseorang itu di tengah-tengah salat dan ibadah salat tarawih, dia berdoa, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, tuhibbul afwa, Engkau senang memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Cuman karena pahalanya besar ini, ya jangan menyemelekan pahala wajibnya. Ya. Dia harus sama seperti tarawih yang mulai atau salat malam dalam bulan Ramadan, zuhurnya, asarnya, semuanya sama. Karena seseorang yang apabila dia mengutamakan yang sunnah kemudian melalaikan yang wajib, ini juga tidak baik. Nanti pahalanya habis untuk nempui pahala wajib yang dilalaikan. Tidak seimbang dan menyebabkan dia dosa juga. Ya, jadi pahalanya memang besar tarawih yang mulai dan sebagainya ketika di dalam malam bulan Ramadan, tetapi tidak boleh untuk melalaikan ibadah wajib yang lainnya. Ya, masuk sholat lima waktu itu. Mentang-mentang puasa lemes wis gak sholat jamaah ndo omahe engko bengi ae tarawih diwakeaken ndak boleh. Itu mungkin yang ditanyakan. Wallahu a'lam, seperti itu. Monggo ada yang lain? Habis subuh kan nunggu buka puasanya maksudnya? Kan habis subuh kan ya, setelah subuh kan ada banyaknya jalan-jalan. Iya. Terus? Itu cara menghindarinya. Cara saya kan kita ingin kayak cara-cara. Katanya teman-teman itu olahraga itu. Ya olahraga enggak apa-apa jalan-jalan. Maksudnya bagaimana? Tetapi ketika di jalan-jalan, ya jangan berbuat dosa. matanya dijaga, perbuatannya dijaga, omongannya semuanya dijaga, beres, enggak masalah jalan-jalan. Lah jangan lihat loh kalau ada yang kanan kirinya itu. Yes, kita lewat gitu aja. Hah? Jangan terus mari ngono jalan-jalan mumpung sono mampir ide-ide sing ngono. Enggak boleh. Itu Mas, enggak apa-apa. Asal bisa menjaga saja. Jalan pagi enggak apa-apa. Hanya dijaga gitu aja. Wallahu a'lam. Membangunkan sahur tuh, Ustaz. Membangunkan sahur itu sebetulnya itu bagaimana yang benar, Ustaz? Membangunkan sahur, enggak ada membangunkan sahur. Ya, dibangunkan biasa. Jika keluarga membangun, ya boleh saja misalkan pakai alarm, alarm jam atau HP, ya monggo boleh saja. Enggak ada patrol-patrol itu, patrol enggak ada. Di zaman Nabi tidak ada patrol tiktok-tiktok gitu, ngerameni, pakai musik-musik, segala, enggak ada. Ya, membangunkan antar keluarga sendiri-sendiri. Tidak ada pembangunan massal. Membangunkan sendiri-sendiri, keluarga. Ya, bapaknya, kepala rumah tangga membangunkan. Kalau bapaknya rada ngantuan, ya ibunya. Kalau ibunya rada ngantuan, ya anaknya. Kalau ngantuan kabeh alarm jam itu aja. Ya tidak ada membangunkan bersama-sama. Patrol ramai di kampung. Tidak ada seperti itu. Kalau dulu-dulu kita kecil-kecil mungkin seperti itu. Sekarang sebaiknya tidak usah. Bagaimana di masjid, di musala sahur-sahur di musala itu di masjid? Tidak ada sudah. Tidak ada juga. Tuntunannya tidak ada. Dibolehkan ya apa enggak? Nanti kalau dibolehkan itu nanti gantinya azan. Tidak diperbolehkan mengumumkan puasa, tidak ada. Yang ada mengumumkan orang untuk datang sholat. Tidak ada. Jadi tidak diperbolehkan. Bangunkan antar keluarga di dalam rumah saja. Itu. Demikian Allah alam. Gimana? Tidak ada seperti sahur ada pakai bacaan-bacaan apa, tidak ada. Jarak antara sahur dan subuh adalah bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an sekitar 50 ayat. 10 sampai 15 menit. Tidak ada dijelaskan dalam kitab Fathul Bari di antara tanda-tandanya orang-orang berbuat bid'ah ketika puasa, yaitu dia memberi jarak bacaan-bacaan tertentu. Kemudian itu batasnya antara makan sahur dan subuh. Ini juga bagian-bagian bid'ah. Atau menabuh kendongan atau yang lainnya, tidak ada seperti ini. Atau menyalakan lampu, tandanya kalau mati dan sebagainya, ini juga tidak ada. Jadi tidak diperbolehkan, tidak ada seperti ini. Jadi tidak diperbolehkan. Wallah alam. Jadi nanti gantinya azan seperti itu. Sama saya juga kecil-kecil dulu patrol petean. Enggak, tapi apa serangan selalu memarahi karena marah-marah itu ditempatin kayak sungseng. Iya, apa saja ditabui ya, dirusak. Kadang-kadang mencuri, kadang-kadang sandalnya orang lewat depan rumahnya dicuri, dipatrol, rampok gitu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana dengan jamaah yang meninggalkan sholat witir? Karena kalau di sini kan kita kan sebelas sama witir. Ya, Ustaz. Ya. Nah, itu kadang-kadang kalau sudah 8 mereka enggak ikut keluar, enggak ikut witir. Tapi untuk meneruskan di rumah sholat lainnya, kemudian witir di rumah. Ya. Terus ada juga pertanyaan kedua, ada bukan yang itu kisir, tetapi di rumah, dia selapai lagi, kemudian dikemati. Nah ini, menurut dalilnya bagaimana, apakah ada dalil yang benar-benar dalam, apa namanya, menjelaskan pertanyaan saya itu? Ya, di dalam al-hadis ini, saya lupa redaksinya. Jadi untuk witir diusahakan mengikuti imam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam al-hadisnya itu ya, barang siapa salat qiyamul lail secara sempurna bersama imam, juga ada al-hadis yang menjelaskan demikian. Salat malam sempurna, salat tarawih sempurna bersama imam, ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi diusahakan bersama imam semuanya. Jangan pulang ketika witir. Ini. Kemudian di dalam satu malam tidak ada dua witir, tidak ada dua witir la witroni fil laila. Tidak ada dua witir di dalam salat satu malam, salat malam, salat lail satu malam, tidak ada dua witir. Witir hanya satu. Tidak boleh witir-witir lagi, tidak boleh nanti dua witir. Nah, Nabi melarang la witroni, insyaallah hadis sahih riwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. La witroni fil laila. Fil laili, tidak ada dua witir dalam satu malam, salat malam maksudnya. Ini wallahu a'lam. Jadi saya ulangi, misalkan salat tarawih lengkap dengan witirnya bersama imam. Jangan nanti separuh ditinggal kurang pulang, atau pas witir pulang dan salat lagi di rumah dan witir lagi sendiri dan sebagainya. Jadi jangan, sempurnanya ikut imam seluruhnya bersama witir. Ini yang akan mendatangkan pahala yang besar. Ya, yang akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, sudah selesai witir. Apa bolehkah salat sunnah sudah witir pula? Itu perbedaan pendapat, Pak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi ketika witir itu sebagai penutup malam terakhir. Setelah itu tidak ada salat witir lain. Tetapi juga Nabi ketika salat malam witirnya ditaruh di depan. Witirnya dulu kemudian beliau melanjutkan salatnya. Ini jadi boleh. Boleh. Asal tidak witir lagi loh, Pak. Iya. Ya, boleh. Boleh. Insyaallah boleh. Jadi setelah salat witir, salat sunnah lagi boleh, tetapi jangan witir lagi. Itu. Tapi ada yang juga tidak membolehkan karena witir penutup segala salat malam yang ada. Jadi salat dulu semuanya, habis itu ditutup witir. Wallahu alam. Itu perbedaan pendapat, Pak. Monggo, enggak apa-apa. Wallahu alam. Itu lah, pada saat sahur, kalau kita sedang makan, itu dengan suara azan, itu yang kita habiskan itu yang ada di tanah atau yang ada di piring, berserta dengan minumannya ada di gelas. Nama jadi ini dijelaskan, ya, saya bacakan al-hadisnya ya. Saya ambilnya dari mana? Apakah itu ketika di tangan atau masih ada di piring ya, yang di piringnya? Iya. Ini adalah yang disingkat pas. Sesuai gitu lah ini. Jadi di sini sebelum ketemu tadi sempat saya baca lewat ini bahwa seseorang apabila makanannya ini belum tuntas ya makanannya, kemudian terdengar azan ataupun minumannya ataupun bejananya, maka jangan ditinggalkan. Kata Nabi, hendaklah kamu makan sampai tuntas, kamu sempurnakan. Itu rukhsah dan keringanan bagi mereka yang ketika itu benar-benar terlambat mengakhirkan dan mengikuti sunnah sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Hanya mungkin dia enggak. Nah, ini nih, coba. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida," apabila kalian mendengar azan subuh, wal ina'u fi yadi, ya, bejana itu, gelas atau makanan itu ada di tangan. Ada di tangan ini, Pak. Fala yadahu hatta yaqdi hajatahu, jangan sampai dia membuang sampai dia menuntaskan semuanya. Minumnya, makanannya sudah lengkap. Berarti ini wal maksud tidak adalah fajri sani. Berarti di sini ya diselesaikan semuanya lengkap. Ini juga diriwayatkan ketika diikamati salat. Sedangkan di tangan Umar ini masih ada minuman. Kemudian dia izin kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya lanjutkan minum atau saya tinggalkan? Nabi mengatakan, lanjutkan minum. Kemudian Umar melanjutkan minum. Kemudian setelah itu menahan diri. Kemudian baru melaksanakan sholat. Tidak ada penjelasan apa masih ada di piring atau masih ada di tangan. Menurut al-hadis ini yang di tangan ini maksudnya. Minuman yang ada di tangan atau mungkin sendokan makanan ini yang ada di tangan. Yang ada di tangan, Pak. Bukan yang masih ada di piring. Yang di piring berapa itu jumlahnya? Jadi yang ada di tangan. Ya maaf. Ya, saya lebih hati-hati. Tidak ada penjelasan di sini. Tidak ada penjelasan, Pak, di sini. Ketika gelas itu dipegang, mau minum sudah azan subuh, walaupun gelasnya besar sampai dihabiskan semuanya, satu umpet dihabiskan. Tetapi kalau makanan yang disendok, Pak, atau yang diambil dengan tangan itu yang dihabiskan. Yang ada di piring jadi ditinggalkan. Tidak usah dilanjutkan, Pak. Ini pemahaman saya. Tidak ada keterangannya di sini dari para ulama. Untuk lebih hati-hatinya. Lebih hati-hatinya. Ini. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Saya hanya bisa menerka-nerka ini aja. Ya. Memang sunnahnya mengakhirkan sahur. Sunnahnya mengakhirkan sahur. Tetapi jangan sampai terlalu akhir, Pak. Jangan sampai terlalu akhir. Sampai mau. Sekarang subuhnya jam berapa sekarang? Berapa? Berarti sahurnya 3:30. Sahurnya sekarang nanti 3:30. Cukup. Jangan 3:30 bangun tidur. Maksudnya mulai bismillah makan itu 3:30, gitu loh. Bismillah makan 3:30. Jangan jam 3. 3:30 aja. Ya apa sih 3:30 lah kok nang masjidnya gurung siap-siap. Wes, sembuh pokoknya yang penting siap-siap dulu kalau begitu. Ya, sudah ketika sahur siap-siap sudah. Jadi ketika ngobrol, subuh langsung berangkat. Baru kan siap-siap, jangan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Enggak ada yang lain. Ya, satu lagi terakhir. Tadi datangnya terlambat begini. Ya, enggak apa-apa. Pertama saya berkata, ya. Niat puasa. Ketika sebelum fajar, ketika di antara saudara-saudara kaum muslimin itu terkadang setelah salat tarawih, ya, jadi yang pertama untuk mengawali puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita disunahkan mengikuti pemerintah, mengikuti ru'yatul hilal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini juga dijelaskan di dalam banyak kitab, diantaranya adalah Al-Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam Fadhailul Awqat. Nabi bersabda, as-saumu yawma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun, yang artinya puasa itu di mana kamu dan jamaah kaum muslimin pemerintah bersama-sama berpuasa. Al fitru yauma tuftirun, hari raya Idul Fitri kamu dan seluruh mayoritas jamaah dan pemerintah adalah Idul Fitri bersama-sama. Begitu pula Idul Adha. Al hadis ini dijelaskan oleh Jumbo sebagian ulama menyatakan innama mana hadza anna shauma wal fitra ma'al jama'ah wa adminnas. Menurut al hadis ini puasa hari raya itu bersama-sama jamaah kaum muslimin dan para pemimpin-pemimpin mereka. Ini ya, sebaiknya nunggu keputusan pemerintah. Yes. Kemudian yang kedua tentang niat. Dalam al hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hazm dan yang lainnya, Nabi mengatakan, "Malam yubayyit as-siyama minal lail fala siyama la." Barang siapa yang malam hari, malam besoknya puasa, malam harinya tidak ada niat untuk puasa Ramadan besoknya, maka tidak ada puasa. Lain dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah pagi jam 6 boleh niat. Karena tidak ada makanan, Bu, tidak ada sarapan, tidak ada, aku tak puasa. Boleh. Tetapi Ramadan tidak bisa seperti ini. Wajib bulan Ramadan malam sebelum subuh dia harus mempunyai niat untuk puasa Ramadan besok paginya mulai maghrib. Jadi dikatakan malam itu mulai habis maghrib. Niatnya mulai habis maghrib atau habis isya ataupun ketika sahur boleh, silakan. Sudah niat, sudah diniatkan untuk puasa Ramadan besok paginya. Diusahakan tiap hari karena hadisnya memang di sini menunjukkan tiap hari. Ya, wa malam yujmi, wa malam yubayit malamnya, maksudnya malamnya. Berarti tiap hari, jangan satu bulan diniatkan puasa Ramadan satu bulan. Kayaknya itu kurang pas. Jadi yang sahih yang sari insyaallah tiap malam. Kalau enggak bisa maghrib habis buka langsung diniatkan puasa besoknya. Sahur diniatkan puasa besoknya. Demikian, wallahu a'lam. Saya kira cukup itu pertanyaannya. Lupa sampai subuh. Subuh kita keempat. Terus setelah subuh di dunia. Kebetulan tidak sahur juga. Wah wah, ini gak bisa ini rusak. Gak bisa, gak jadi. Mustahani aku manggil Allah sekalian gak niat, gak sahur kan? Bingung kafe. Bukan dikatakan gak niat, gak sahur. Menyesal dia sama dengan niatnya kurang pas. Seperti dia tidak niat. Tidak ada keniatan. Jadi diniatkan benar-benar sungguh-sungguh. Maghrib berbuka digandengkan niat sekalian atau sesudah salat tarawih nyemil, nah itu digandengkan niat untuk puasa besok paginya. Itu aja, wallahu a'lam. Sudah cukup Pak, saya kira ya ibu-ibu, demikian kajian bab puasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya kita senantiasa dimudahkan oleh Allah, diberi rahmat, diberi petunjuk, hidayah dan taufiknya untuk kita mudah, dipermudah oleh Allah melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan tahun ini dan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masyaallah, alhamdulillah.